antara tak lebih cepat, kita lingkar sempurna lebih cepat. Yang datang, yang pergi, menjadi potong-potongan data yang tersimpan susunan di padangan. Kilapku semakin bergejolak, bukan besi tapi perak. Soal cinta memang aku rumit, maaf adek hati aku ini sempit. Semua cerita membuatku sempurna. Ketika hujan turun kau hanya butuh pelangi. Samantari, jangan kau mencoba-coba, tak boleh pura-pura cerita. Sudah kemari dan tersenyum. Check you all my banjo, and you too all my sister. Now you can see my love, I'm better. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.